Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kejujuran adalah segalanya. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab bersama Abdullah bin Dinar melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah. Setelah melewati Bir Ali, ia bertemu dengan seorang pengembala. Ia mengembala kambing. Lalu Sayyidina Umar turun dari kudanya dan menghampiri pengembala ini. Sayyidina Umar menawar kambing itu agar dapat dibeli satu kambing satu dinar. Pengembala menjawab, "Ini bukan milik saya, tuan." Sayyidina Umar menawarkan untuk kolusi, korupsi bersama. "Bagaimana kalau aku beli setengah dinar, lalu kau bilang kepada juraganmu bahwa kambing ini telah dimakan serigala?" "Oh tuan, saya bisa saja menyampaikan itu. Dan tuan saya, juragan saya yang punya kambing ini tidak akan mengetahui itu." "Kenapa tidak dilakukan?" kata Sayyidina Umar. "Saya akan bayar, saya punya 10 dinar. Saya bisa ambil 20 kambing. Dan kau bilang bahwa kambingnya dimakan serigala." "Ya tuan, saya bisa berbohong kepada juragan saya. Tapi bagaimana saya bisa bohong kepada Allah subhanahu wa ta'ala?" Sayyidina Umar tertunduk. Dan Sayyidina Umar meneteskan air mata. Sayyidina Umar merasa terpukul dengan kejujuran pengembala. Sayyidina Umar menawarkan, "Di mana juraganmu? Ayo kita menghampiri juraganmu." Lalu pengembala menyampaikan, "Saya belum bisa pulang karena kambing ini belum kenyang." Ditunggulah oleh Sayyidina Umar sampai kenyang, dan kemudian Sayyidina Umar pulang bersama pengembala dan kambing-kambingnya menemui sang juragan. Lalu Sayyidina Umar menyampaikan, "Ini siapa?" kepada juragannya, "Ia adalah hamba sahaya." Sayyidina Umar lalu membelinya agar sang juragan mau memerdekakan pengembala itu. Akhirnya pengembala itu, hamba sahaya, dimerdekakan. Dan Sayyidina Umar menyampaikan, "Kau telah merdeka di dunia dan merdeka di akhirat." Sahabat, di bulan puasa ini harus tertanam dalam diri kita ihsan. Kita harus merasa selalu melihat Allah, atau kita dilihat oleh Allah. Berilah pekerjaan itu yang terbaik dari kita, yang terpintar dari ilmu kita, untuk memberikan jasa baik kepada sesama. Oleh karena itu, tanamkanlah dalam diri kita kejujuran, maka akan menemukan jati diri kemanusiaan. Sahabat, renungilah kisah ini untuk kita teladani bersama, untuk berperilaku jujur dan ihsan. Dari saya, Khalil Nafis, untuk RAS FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.